Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Wattaqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqu allaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi al-ayah fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana al-ayah. Dan ingatlah kalian ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kalian di saat kalian bermusuhan satu dengan lainnya, kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian, maka jadilah kalian dengan nikmatnya menjadi orang-orang yang saling bersaudara. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini mengingatkan kita kepada permusuhan antara suku Aus dan Khazraj. Kedua suku ini bermusuhan satu dengan lainnya selama kurang lebih 120 tahun. Mereka saling berperang, saling membunuh, saling menganiaya. Dalam kurun waktu yang tidak hanya satu atau dua tahun, tapi melebihi satu abad permusuhan yang mereka lakukan. Itu di saat mereka hidup dalam kejahiliahan, tatkala Islam masuk menyinari hati-hati mereka, maka mereka pun dengan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dipersatukan menjadi saudara. Dan persatuan ukhuwah adalah merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya yang dipilih atas kehendaknya. Ni'matul ukhwah adalah merupakan karunia yang harus kita jaga, karena sesungguhnya yang bisa mempersatukan hati kita dengan hati saudara kita tidak ada lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini ditegaskan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna allaha allafa bainahum. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatukan antara hati-hati kalian seandainya kalian infakkan, kalian nafkahkan segenap apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya, maka tiadalah akan mampu untuk menyatukan hati-hati di antara mereka. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang menyatukan antara mereka. Inilah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang ia pilih untuk satu dengan lainnya bersatu. Karenanya jagalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmatul ukhwah, nikmat dipersaudarakannya antara kita atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keutamaan daripada menjalin ukhwah, persatuan, persaudaraan di antara sesama kaum muslimin, yaitu bahwasannya kecintaan antara saudara terhadap saudaranya yang lain merupakan bentuk sekokoh-kokohnya tali keimanan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Awthaqu 'ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah." Yang paling kokoh ikatan keimanan adalah al-muwalatu fillah. Seseorang berloyalitas karena Allah subhanahu wa ta'ala, ia bermusuhan pun karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan mencintai pun karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan membenci pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, bahwasannya wala kita, loyalitas kita, permusuhan kita, cinta dan benci kita adalah didasari karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan bentuk kekokohan dari iman yang ada pada diri kita. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala di saat tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Innallaha subhanahu wa ta'ala yaqulu yaumal qiyamah, aynal mutahabbuna bi jalali? Al-yauma udhilluhum fi dhilli, yauma la dhilla illa dhilli." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Pada saat pada hari itu aku menaungi mereka di dalam naunganku, pada hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Allah memberikan keutamaan kepada orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan memberikan naungan pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya ada 7 golongan orang yang Allah subhanahu wa ta'ala akan menaungi mereka dalam naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari 7 golongan yang Allah berikan naungan pada hari kiamat nanti, salah satunya disebutkan warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan keduanya pun berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala pula. Allah memberikan keutamaan kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan lain yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang saling mencintai, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan memberikan mahabbah, cinta kasihnya kepada orang-orang yang saling menyayangi, saling mencintai karenanya. Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadhilina fiyya wal mutazawirina fiyya." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wajib mendapatkan kasih sayangku, wajib mendapatkan kecintaanku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, bagi siapa? Lil mutahabbina fiyya, bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bagi orang-orang yang saling menebar kasih sayang karenanya, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bagi orang-orang yang saling membangun cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang lain disebutkan wal mutajalisina fiyya, orang-orang yang saling duduk bermajlis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang lain wal mutabadhilina fiyya, orang-orang yang saling berkorban karena aku, saling membantu, menolong karena aku. Wal mutazawirina fiyya, dan orang-orang yang saling berkunjung satu dengan lainnya, mengunjungi yang kunjungan tersebut bukan karena kepentingan-kepentingan sesaat, tetapi ia mengunjungi saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena mahabbah yang ada pada dirinya, karena rasa cinta yang tumbuh di dalam hatinya, sehingga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sebab itu ia merindukan saudaranya, dan dengan dorongan, dengan sebab dorongan rindu kepada saudaranya, ia ingin mengunjunginya, mengunjungi saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ungkapan yang lebih tegas disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryati ukhra, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang berkunjung kepada saudaranya di sebuah kampung yang lain. Fa arsadallahu subhanahu wa ta'ala ala madrajatihi malakan, di saat seorang laki-laki itu tengah melangkahkan kaki menuju kampung di mana saudaranya ada, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat. Falamma ata alaihi qala aina turidu, ketika malaikat itu mendatangi laki-laki yang tengah melangkahkan kaki mengunjungi saudaranya, malaikat itu bertanya, apa yang engkau inginkan? Qala, maka jawab laki-laki itu, uridu akhan li fi hadhil qaryah, aku ingin mengunjungi saudaraku yang ada di kampung ini. Qala, maka kemudian malaikat itu pun bertanya kembali, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, apakah engkau mengunjungi saudaramu itu lantaran sebab ada kepentingan-kepentingan tertentu, ada sesuatu yang engkau inginkan, maksud-maksud tertentu yang engkau inginkan, maksud-maksud sesaat yang engkau harapkan darinya? Qala, maka jawab laki-laki itu, la, ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, tidak, aku mengunjungi saudaraku ini tidak lain karena sesungguhnya aku telah mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, maka malaikat menimpali pernyataan laki-laki ini dengan menyatakan, fa inni rasulullahi ilaika, sesungguhnya aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu, bi anna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, yang ingin menyampaikan kepadamu bahwasannya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintai dirimu sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu. Keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat agung diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wujud daripada cinta dia kepada saudaranya, ia kunjungi saudaranya tersebut, ia datangi saudaranya tersebut, ia ziarahi dalam keadaan ziarah kunjungan yang ia lakukan dibangun di atas cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan di atas karena kepentingan-kepentingan sesaat, bukan dibangun di atas kepentingan-kepentingan yang sifatnya komersial. Saya berkunjung kepada dia karena dia bos saya, dia pimpinan saya, tidak enak dong kalau saya tidak kunjungi dia, masa pimpinan tidak saya kunjungi? Bukan karena itu ia langkahkan kaki, setapak demi setapak ia jejakkan untuk mengunjungi rumah saudaranya, untuk melihat keadaan saudaranya, dan semua itu dibangun karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kepentingan-kepentingan dunia sesaat. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit tausiah di pagi hari ini bisa mencerahkan kita dan mendorong kita untuk bisa berbuat lebih baik, beramal lebih baik, dan semua itu diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.